Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bi'ah wa kullu ma'asyaral muslimin a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibnu Abdillah As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki hadis yang keempat yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-hadithu rabi', hadith yang keempat. Al-amalul ladhi yudkhilul jannah, amalan dapat memasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata al-muallif al-allama Abdurrahman ibnu Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ata a'rabiyun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam faqal, dullani ala amalin ila amiltuhu dakhaltul jannah. Qala, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, wa tuqimu as-salata al-maktubah, wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah, wa tasumu ramadan. Qala, walladhi nafsi biyadih, la azidu ala hadha wa la ankusu minhu. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ata a'rabiyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa ada seorang A'rabi, yaitu Arab Badui yang tinggal di pedalaman. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan masuk ke dalam jannah. Qala, maka Nabi menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau menegakkan salat al-maktubah yang diwajibkan. Wa tuaddiz zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Qala, kemudian A'rabi tersebut dia mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La azidu ala hadha wa la anqusu minhu." Aku tidak akan menambah atas apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. "Wa la anqusu minhu." Dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Falamma walla, maka ketika A'rabi tersebut kembali, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadza." Barang siapa yang senang untuk melihat seseorang dari kalangan ahlul jannah, maka hendaknya dia melihat orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, maka ini hadis yang keempat yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahullah di dalam kitab ini, kitab Jawami'ul Akhbar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu secara ringkas tentang terjemah biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal," bahwa ada seorang a'rabi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia bertanya, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukilah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan masuk ke dalam jannah. Ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, dari sini menunjukkan kepada kita tentang semangat A'rabi ini di dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana A'rabi ini dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebab-sebab yang akan mengantarkannya ke dalam jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin seseorang dia akan masuk ke dalam jannah tanpa dia menempuh sebab-sebabnya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, engkau mengharapkan kebahagiaan, engkau mengharapkan untuk masuk ke dalam jannah, wa lam tasluk masalikaha, tetapi engkau tidak menempuh sebab-sebabnya. Innas safinata la tajri alal yabasi. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berlabuh, tidak akan berlayar di tempat yang kering. Sehingga seseorang dia tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali dia harus menempuh sebab-sebab yang akan memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis ini, di mana A'rabi ini dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab yang akan memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin a'azzakumullah tentang semangat A'rabi ini di dalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka para sahabat tidaklah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam kecuali sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang dialog para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita akan mengetahui semangat mereka para sahabat di dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bertanya sesuatu yang akan memasukkan mereka ke dalam jannah, sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Di antara mereka para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku sebuah amalan yang akan memasukkanku ke dalam jannah dan menjauhkanku dari neraka. Demikian pula di antara para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya? Demikian pula di antara para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang semisalnya. Semangat mereka para sahabat di dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya sesuatu yang akan memberikan manfaat dalam kehidupan dunia mereka, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Dan tentunya ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, para sahabat mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya sekedar bertanya, namun mereka bertanya, semakin bertambah ilmu mereka, lalu mereka mengamalkannya. Maka dari sini menunjukkan kepada kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula semangat A'rabi ini di dalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebuah amalan yang apabila dia mengamalkannya maka dia akan masuk ke dalam jannah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di antara sebab yang memasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini adalah inti dari agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah inti dari agama Islam, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul alaihimus salatu wassalam, yang dengannya darah seorang muslim akan terjaga, akan terpelihara, yang dengannya pula seseorang akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya adalah memerintahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tagut, meninggalkan segala apa saja yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar supaya rasul tersebut ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, kita melihat di antara manusia ada yang mereka mentaati rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, dan ada pula di antara manusia yang tidak mau taat bahkan bermaksiat kepada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan bahwa manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi tiga kelompok. Manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga kelompok. Al-firqatul ula, kelompok yang pertama, wa minhum man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'an. Bahwa di antara manusia ada yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kelompok yang pertama. Dan mereka ini dari kalangan al-muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid, yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian al-firqatu tsaniyah, kelompok yang kedua, wa minhum man ya'budullah wa ya'budu ghairah. Bahwa di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini dari kalangan al-musyrikin, orang-orang musyrik yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah namun di samping itu pula mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga, al-firqatu tsalitsa, wa minhum man lam ya'budullah. Dan di antara manusia ada yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini dari kalangan al-mustakbirin, dari kalangan orang-orang yang sombong, yang mereka menyombongkan diri-diri mereka sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan la ilaha illallah maka mereka menyombongkan diri-diri mereka sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari sini pula ma'asyaral muslimin a'azzakumullah menjelaskan kepada kita bahwa tauhid merupakan sebab dukhulul jannah. Merupakan sebab di mana seseorang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, ketika A'rabi ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang sebuah amalan yang apabila dia mengamalkannya maka dia akan masuk ke dalam jannah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam beliau menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tauhid merupakan sebab di mana seseorang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari sini menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, terkandung di dalamnya dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah al-itsbat, penetapan, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah, maka terkandung di dalamnya al-itsbat, menetapkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah an-nafyu, penafian, yaitu menafikan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka terkandung di dalamnya penafian, menafikan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, dan beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, perkara yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sebab ataukah di antara amalan yang dapat memasukkan ke dalam al-jannah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus salatal maktubah. Wa tuqimus shalah al-maktubah, dan engkau menegakkan salat al-maktubah, salat yang diwajibkan. Dan ini perkara yang kedua di antara sebab atau di antara amalan yang dapat memasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan salat al-maktubah, salat yang diwajibkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Nabi tidak mengatakan wa tusalli as-salatal maktubah, dan engkau mengerjakan salat yang diwajibkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau menegakkan salat yang diwajibkan. Nabi tidak mengatakan wa tusallis salatal maktubah, dan engkau mengerjakan salat yang diwajibkan. Dan tentunya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, berbeda antara makna menegakkan salat iqamatus salah dengan mengerjakan salat. Adapun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah iqamatus salah, menegakkan salat. Dan yang dimaksud dengan iqamatus salah, menegakkan salat, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah bil muhafadzati ala waqtiha wa arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha kama amara Allah wa rasuluh. Yang dimaksud dengan menegakkan salat adalah menjaga dan memelihara waktu-waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini yang dimaksud dengan menegakkan salat, yaitu menjaga dan memelihara rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, kewajiban-kewajiban salat, dan waktu-waktu as-salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salat Nabi? Salat Nabi alaihi salatu wasallam adalah beliau senantiasa menjaga dan memelihara rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, waktu-waktunya, demikian pula kewajibannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa tuqimus salata al-maktubah," dan engkau menegakkan salat al-maktubah. Yang dimaksud dengan as-salatul maktubah adalah as-salawatul khams, yaitu salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sini ma'asyaral muslimin a'azzakumullah menunjukkan kepada kita tentang agungnya dan mulianya salat lima waktu di dalam agama Islam. Salat lima waktu memiliki kedudukan yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Oleh karena itu, di antara yang menunjukkan tentang ketinggian dan kemuliaan salat lima waktu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu itu langsung kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tanpa perantara. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu di tempat yang paling tinggi, fi makanin a'la, yaitu di langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu di malam yang paling mulia, yaitu malam Al-Isra wal Mi'raj, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu di malam yang paling mulia kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula di antara yang menunjukkan tentang ketinggian dan kemuliaan salat lima waktu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mewajibkan salat lima waktu kepada umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun kepada umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wa aqimis salata lidzikri." Dan hendaknya engkau menegakkan salat dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa salat lima waktu tidak hanya diwajibkan kepada umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun kepada umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada mereka. Demikian pula di antara yang menunjukkan tentang agungnya dan mulianya salat lima waktu adalah bahwa salat lima waktu itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza jatunibatil kaba'ir." Salat-salat lima waktu, Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Idza jatunibatil kaba'ir, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah shagairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu akan dihapuskan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, di mana dia hampir saja terjatuh dalam perbuatan az-zina. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, fa'altu kulla syai'in illa az-zina." Wahai Rasulullah, aku telah melakukan segala sesuatu kecuali berzina. Apakah kesalahan-kesalahanku itu bisa dihapuskan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terdiam. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimish shalata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibanas sayyi'at." Dan tegakkanlah salat di dua penghujung. Yang dimaksud adalah salat zuhur dan salat asar. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ali khassatan aw li jami'in nas?" Wahai Rasulullah, apakah ayat ini turun khusus berkaitan denganku ataukah untuk seluruh manusia? Kata Nabi, "Bal li jami'in nas," bahkan untuk seluruh manusia. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa salat lima waktu itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu akan dihapuskan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara yang menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan salat lima waktu adalah bahwa salat lima waktu merupakan amalan yang paling afdal, merupakan amalan yang paling mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Dan ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling afdal adalah amalan salat, dan tidak ada yang senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya, memelihara wudunya, melainkan dia adalah seorang yang beriman. Demikian pula di antara yang menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan salat lima waktu, bahwa salat lima waktu itu merupakan sebab di mana seseorang akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Umamah Sudai bin Ijlan radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'." Aku mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah pada haji perpisahan. Faqala, lalu Nabi mengatakan, "Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum." Kata Nabi, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan solat lima waktulah kalian, dan berpuasalah di bulan suci Ramadan, dan tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian, pasti kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian." Demikian pula di dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, Nabi SAW beliau menyatakan, "Man alima annas salata haqqun maktubun wajibun dakhalal jannah." Barang siapa yang mengetahui bahwa salat lima waktu merupakan perkara yang hak, perkara yang diwajibkan, maka dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, beberapa hal yang menunjukkan kepada kita tentang agungnya dan mulianya kedudukan salat lima waktu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, di sini ada sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang apa hukum seorang yang meninggalkan salat lima waktu. Ma hukmu tariki as-salah? Apa hukum seorang yang meninggalkan salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah seorang yang meninggalkan salat lima waktu dia kafir, keluar dari Islam ataukah tidak? Namun ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, sebelum kita menjelaskan dan menyebutkan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum seorang yang meninggalkan salat lima waktu, perlu kita ketahui bahwa kekufuran itu terbagi menjadi dua bahagian. Annal kufra ala naw'ain, bahwa kekufuran itu ada dua jenis. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama adalah kufrun akbar, kekufuran yang besar, yaitu kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian an-naw'ul tsani, jenis yang kedua, kufrun asghar, kekufuran yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka ini dua jenis kekufuran yang disebutkan oleh para ulama, dan dua jenis ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang wanita yang dia durhaka kepada suaminya. Kata Nabi, "Uritun nara faraaitu aktsara ahliha an-nisa yakfurna." Aku telah diperlihatkan neraka, dan aku melihat kebanyakan yang menjadi penghuni neraka adalah dari kalangan para wanita. Yakfurna, disebabkan karena mereka kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut para wanita yang durhaka kepada suaminya sebagai para wanita yang kafir. Kemudian ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Wahai Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala, Nabi menjawab, "La. Bal yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Bahkan mereka suka berbuat kufur kepada suami-suami mereka, dan mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka." Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan para wanita yang mereka durhaka kepada suami-suami mereka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutnya sebagai wanita yang kafir. Namun yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Bahwa mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran. Dan yang dimaksud dengan kekufuran di dalam hadis ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sehingga membunuh seorang muslim ini hukumnya kafir, namun kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kecuali apabila dia menghalalkan darah seorang muslim, maka hukumnya berubah menjadi kafir yang mengeluarkan dari al-Islam. Namun apabila dia membunuh seorang muslim disebabkan karena dia marah, ataukah disebabkan karena dia dendam, ataukah yang semisalnya, dalam keadaan dia meyakini bahwa darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan, maka hukumnya kafir, namun kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dan apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin dan mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, maka damaikanlah di antara keduanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman, padahal mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa membunuh seorang muslim itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam, kecuali apabila dia menghalalkan darah seorang muslim, maka hukumnya berubah menjadi kafir, yaitu kekafiran yang mengeluarkan dari al-Islam apabila dia menghalalkan darah seorang muslim. Al-Imamu Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, "Al-mustahillu kafir walau lam yaktul." Bahwa seorang yang menghalalkan darah seorang muslim, dia kafir walaupun dia tidak membunuh. Hanya sekedar menghalalkan darah seorang muslim, maka dia telah menjadi kafir. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dua jenis kekufuran yang disebutkan oleh para ulama ada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, ada pula kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun tentang hukum meninggalkan salat lima waktu, insyaallah ta'ala kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.